kanjeng Rasulullah zairatul kubur insakahawadan kang ziarah ing pirang kubur diwayatkan dari Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sanjanya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantahan ngalamat ka awewe anu zararah ka kuburan awewe maulah zarah ka kubur akhrajah Tirmidzi musnadatan min hadis sufainan Tirmidzi wa sahahahu Ibn Hibban wa sahahakum min hadis sufa imam Ibn Hibban penjelasan al-manal ijmal utawi kilaiki kumana dan bangsa ijmal al-manu atarbu min rahmatullahi azza wa jala utawi lana iku ngusir saking rahmat Allah azza wa jala laknu tea ngusir tina rahmat Allah muga ulah kakenaan ku rahmat muga kakenaan ku laknat jadi nyumpahan wa min alamatil kabarati lan iku dedeb setengah saking kedengar dosa gede ayurati ba'alaiha syari'u tawanta haruntut kemingatasi kabirah sapa syari'u syari'u rajman wa jamal hadata wa in hadawil wa'idata wa in anjaman syadidakan sangat kudlan alam teman-teman ngalanat Nabi sallallahu alaihi wasallam zauratul kubur sakehe kang ziarahan wadon sakehe wadon kang ziarahan ing kubur ulah jadi awal mazarah ka kubur teh wa hadza dalilun liman qala bi tahrimi ziyaratihin al kubur wa hadza man tawik ilaiki hadis iku dalil gadu wong kang ucap yang men galawan den haram kelene ziarah ini sang pirang-pirang kubur mutlakon ale mutlak ya hadis ngajarikan hiji dalil ka ulama anu nyaritakeun bahwa haram ziarah awewe ka kuburan haram dalilna ieu la'ana zairatul kubur awewe ulah sok ziarah ka kubur ulah wa man qala bi jawazi zalika lanu dawong kang ngucap yaman kalawan wananya mengkono-mengkono ziaratihinna hamila kunanggung yang menhabal hadith faingi kilaiki hadith alaman ritaka baing atas seongkang alakon yakman munkaron ing munkar ida ziaratihinna ing dalam nalikannya ziarah nisa kalatnya khududin kaya nyabokaning pirang-pirang pipi wasabi jawab dengan nyigaring pirang-pirang bengkol ambi waniatin lan sesambat wabalikalan nitai mengkono mazkur minalatni wasaki waniaha liakilat wasabi hinak iku karna kidik sobare nisa wa kathri jazahina lan akeh ngarasulana nisa bagi kiai anu ngawenangkeun ziarah ka kubur ka kaum awewe ngamahmulkeun kana ieu hadis ka awewe anu ngalaksanakeun munkar kajelema nu ngalaksanakeun munkar dina ziarahna awewe haram teh aya elat lain jadi meunang awewe ziarah ka kubur asal ulah nimbulkeun munkarat hiji ulah kokoseran di kuburanna nomor kedua ulah nyoek-nyoekeun beung baju. Nomor katiluna ulah sasambat jeung deui kadituna ulah campur sehingga nimbulkeun fitnah. Ulah katembong aurat tah eta ulah kosara itu ziarah ka kubur. Jadi menang-menang nama asal terjaga hiji awewe menang zarah baris awewe. Nalika baris awewe aman kadidituna jeung ulah cerik semua anu naon kitu ngaranana langsa. Ulah nyoek-nyoekin baju, ulah mepuhan pipi nalika para awewe wungkul. Ketika bareng jeung lalaki kudu sakorodong awewena ulah kadele pipi na, ulah kadele buuk na. Teresep tau orang jarak itu teh teresep. Orang mah resep teh biasa nyana make lepis itu teh. Nongtot seti karepna. Jadi resep gairah, jadi zarah teh khusu. Hayu kitu mah di sakorodong kurang khusu zarah. Jadi orang lain zarah dan khusu teh etana. Ya, jadi lah mendek zarah, awewe, nairah kudu dijaga. Kenapa naon gitu mun karat nusajen, fitnah-fitnah nusajen diantara na tarolah meureun di urang mah. Ari lat mi hudud mamalaya saki yuyug gemoan niahah ge geus eueuh jazarahna ge ka batur na ye nu diulahkeun teh urang mah ku ari teh fitnah auratna eta tanya ngajaga eta ge hese eta masyaallah geus lamun urang teu bisa ngajaga ye kakeunaan ku tadi teh haram halal soteh lamun bisa terjaga tina fitnah. Lamun teu kajaga tina fitnah jadi haram tungtung nama ziarah. Pimpinan zarahna ge loba nu bobogohan jeung rangda jazarah ka ditu ka mana ngaranna teh ka wali sanga resep. Biasa malah mah awewena ge dijinkeun sekretaris. Sakumaha perusahaan PT yeuh teh. Aduh biasa nyana pendampingna. Padahal sekarang itu nya siga nama siga ibadah padahal mah maksiat. Sok geus diteliti ku urang nya ya Allah yang geus kudu nu bisa. Atuh bae kilaiki ku urang dangdang salabat la'ana lan wa tardu taulanu iku tardu min rahmatillah taala. Zawratul gubur minan nisa'i saking pirang-pirang wadon. Ikul hadis tahrimu ziaratul kubur lin nisa'i. Iku dan haramkan ngeziarahan yang pirang-pirang kubur pada pirang-pirang wadon. Lima yaqa'u minhuna kena barangkang tuni bayak mak. Saking nisaha la ziarati. Dalam tingkah ziarah minal jazainya tada saking narasulat. Wasatil jiyubilan nyigar ing pirang-pirang kolam di baju. Kolat mil hudud lan nyaboki ing pirang-pirang pipi. Wa tadi'i wa tadi'i haki zawud lan nyanyakin hak saraki. Wa tabarruji lan gitu tabarruj lan nembongakin papas lan aurat. Diharamkan ziarah kubur gawe lantaran terjadi di awalnya nalika zarah hiji jaza ngarasula dua sakil jihub taro'uh diurang mah ilulat mil khurud carang nalamun tadi haki zawaj ayah artinya nyana zarah salaki nama diantep kunyana nyana matrus we jeng lalaki sejen bohoho salaki numang melikin baju nu menikmati bebe nena. Ente beres tak bos gitu dah. Kuari mah lain lalaki bae bebenean awewe boga salaki ge bebenean. Modal kuari mah gara-gara SMS ge kok gitu dah. Jadi bisa berdampingan jeung nu sejeun. Nah, tabarruji nembong-nembong papaos, nembong-nembong aurat, tah haram soteh osok itu. Tak nu aman mah baris lalaki bae, aman. Sanajan teu make baju lalaki bangan make kaos doang, atuh pokona asal bujal kahadap katutupan bae teh. Kaluhur mah andai kata dibuka sabodo dibus bubuka kabehan waduh ka aja. Galungan-galungan olos geus pokona mah jeung lalaki mah jadi beres, tapi mun jeung awewe eta urang loba aturan-aturan. Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu sawab.